Percintaan kita bukan biasa, tak biasa. Sedikitnya berhasil membuat orang lain cemburu, jadi cemburu. Kamu sudah pasti adalah kamunya aku, dan aku sudah pasti adalah akunya kamu. Dan sudahlah, lepaskan semua rasa-rasa, jangan ditahan. Dan malam ini kita berdua bicara saja, mau gimana cinta kita. Sadarkah percintaan kita bukan biasa, tak biasa. Kamu sudah pasti adalah kamunya aku, dan aku sudah pasti adalah akunya kamu. Dan sudahlah, lepaskan semua rasa-rasa, jangan ditahan. Dan malam ini kita berdua bicara saja, bicara saja. Gimana cinta kita. Lihatlah aku, perasaanku, bagaimana bila hadir di tengah pernikahan orang. Oh, oh, dan semua mata memandangku, seolah semua bertanya, kapan aku. Jangan ditahan. Dan malam ini kita berdua bicara saja, gimana. Dan malam ini kita berdua bicara cinta kita.